PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Becak Setan. Jenengku Surya, Jimat res teko kapas. Iki kedadian sing tau tak alami taun 2011 wingi kae. Wektu iku aku karo koncoku sebut ae jenenge Mustaqim. Aku karo koncoku Mustaqim ngomong-ngomong pas nok alun-alun Jonegoro. Tim, nek delok becak ngono kuwi aku kok eling biyen wektu jek cilik senengane numpak becak pas bar mulih sekolah ngono keto ya. Yo, biyen aku yo seneng numpak becak. Malah kadang-kadang dolanan becak-becakan karo kanca kowe. Kowe gelem gak muter-muter numpak becak? Engko kene patungan bayare piye? Yo wis, gak apa-apa. Aku yo pengin mengenang masa lalu pajek cilik. Pas wektu dino malam Jumat legi, aku karo Mustaqim mutusno jalan-jalan numpak becake sing wis direncanano sak durunge. Aku bingung, enake numpak becak teko ngendi? Banjur aku nakoki Mustaqim. Kim, enake numpak becake awale teko ngendi? Nek iso sing enek parkire montor no lho. Nek gak ngono, montorku engko tak parkir ngendi? Nek terminal ae piye?

cak kui. Astagfirullahaladzim. Aku karo Takim langsung ae spontan jerit banter banget. Banjur aku mencolot teko becak terus aku mlayu sak banter-bantere. Tukang becak kuwi setengah raine rusak. Matane sing siji merem, sing sijine mendolo. Teko lambine metu getelan, sikile tugel sak sisih. Sirayae kroak kaya jambu sing bar dicokot. Ususe ketok metu teko wetenge. Sungai aku karo Takim melayu mbuh nang endi parake. Daerah panggon aku mendhek kuwi malah dadi kuburan sing ombo banget. Takim sampe kudu nangis ngrasakno apa sing dialami kuwi. Aku yo krungu swara-swara teko kuburan kuwi. Enek swara wong wedok nangis, manuk gagak, cah cilik sing mlayu-mlayu ning mburiku. Gamelan joyo kaya suarane babi sing dibelek. Iya iki ki. Iya Kim. Lah bu, aku dulu yang wedi banget. Kok iso enak-enak numpak becak malah akhirnya dulu jadi setan toh. Banjur teko wit pringin eneng pocong sing medun teko wit kuwi. Pocong kuwi mringis karo teko matane mekan abang beranang. Aku karo Taki melayu meneh sampai ketemu mbah-mbah tuwa sing esok. Mbah-mbah iku ngandani aku nek ape metu liwat dalan sing eneng wit pringin loro. Tapi neng kono ya eneng penunggune ya ki siluman jaran. Le nek ape metu teko daerah iki jajal golek dalan sing enek wit ringine loro kiwa tengene le. Tapi ya elinga neng kono ye ana sing jaga ya kuwi siluman jaran le. Sungai aku karo Takim golei wit ringin sing dikandani karo mbah-mbah ngesot kuwi. Pas golei aku karo Takim dirui sembarang kalir setan, tuyul, pocong, wewe gombel, kuntilanak, setan daslan sak pituruti. Aku karo Takim ramer dulekno setan sing podo ngetok kuwi. Banjur aku karo Takim nemu wit ringin sing dimaksud. Ning kono yo enek wong sing dasi jaran tapi awake menungso nang pinggir wit ringin kuwi. Aku karo Takim ngucapno takbir bola bali karo mlayu tumuju dalan sing samping kiwa tengen enek wit ringin kuwi. Pas bar aku ngliwati wit ringin kuwi aku wis gak sadar meleh. Thank you.